بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian fikih kita fikhul at-ta'imah masih melanjutkan tentang hukum berburu, yaitu yang fuqaha sebutkan hukum ketika seseorang melempar buruan entah dengan panah atau yang lain, tapi tidak sampai mematikan, hanya saja melumpuhkan, sehingga semisal itu rusa sudah tidak bisa berlari, jatuh, tapi dia belum mati. Lalu ada orang lain, orang kedua juga memanah misalnya rusa yang sama, dan dia yang membunuhnya, yang kedua ini. Kasus semacam ini yang fuqaha katakan, agar daging binatang buruan itu tidak dimakan, dan itu kesepakatan empat madhab yang ada. Dalil mereka satu hadis Anas, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tusbaral bahaim. Rasulullah SAW melarang untuk binatang itu dibunuh dengan apa ya, dengan lambat. Artinya syariatnya dibunuh itu harus cepat. Ya kalau misalnya kambing disembelih, seret kena lehernya, putus, keluar darahnya paling berapa detik, berapa menit, dia mati sudah. Tapi kalau kemudian misalnya dilukai kakinya, dirobek perutnya, atau dikasih pisau, disayat, ya mungkin dia akan mati, tapi lama sekali. Nah, mungkin karena kehabisan darah, atau sebab lain, tapi lama yang jelas. Nah itu maknanya sabar. Dilarang oleh Rasulullah, karena itu siksaan kepada binatang tersebut. Yang kedua, kasus semacam itu sudah tidak disebut buruan. Apalagi melihat lemparan yang pertama. Lemparan yang kedua, sudah tidak mengena kepada buruan, karena dia bukan buruan sebetulnya. Dia sudah jatuh, kalau rusa misalnya. Dia sudah tidak bisa lari, maka bukan buruan juga. Karena kalau buruan, namanya buruan karena dia liar, akan lari dan menyelamatkan diri. Ini kan tidak. Pada lemparan yang kedua, lemparan pertama jelas tidak mati. Maka kedua lemparan tidak menghalalkan binatang tersebut. Maka kedua-duanya bukan zakat syar'i, Makanya disepakati empat madhab, yang demikian tidak boleh untuk dimakan. Taib. Pindah kepada permasalahan berikutnya, yaitu untuk sahnya buruan, untuk dikatakan itu sah sebagai buruan, halal dagingnya boleh dimakan, tidak disyaratkan untuk pemburu melihat buruannya. Dan itu madhab Hanafiyah dan riwayat di madhab Imam Ahmad, juga riwayat dari beberapa salaf, tidak disyaratkan untuk melihat. Dalil mereka dalam perkara ini, yang pertama Allah katakan, fakulu mimma amsakna alaikum. Makan buruan yang ditangkap oleh binatang berburu kalian, anjing atau burung, elang atau semisalnya. Pendalilannya bahwa Allah memubahkan untuk dimakan itu buruan. Umum mencakup yang dihalalkan itu baik buruan yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat. Di dalam sunnah juga, dari hadis Adi bin Hatim, Rasulullah SAW sebutkan, idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta smallah alaih fakul. Kalau kamu melepas anjingmu yang terlatih, kamu sebut nama Allah, dia tangkap, makan. Qultu wa in qatalna. Aku tanya, kata Adi kepada Rasul, walaupun dia bunuh itu buruan. Qala wa in qatalna. Rasul jawab, walaupun dia bunuh buruannya. Malam yasrokha kalbun laisa ma'aha. Catatannya, selama tidak ada anjing lain yang ikut berburu bersama dia selain dari anjingmu. Pendalilannya sama seperti ayat bahwa Rasulullah SAW memubahkan halal memakan buruan itu dengan kamu melepas anjingmu. Ini umum. Baik kamu melihat buruan itu ataupun kamu tidak melihatnya, yang penting anjing ini kamu lepas dengan perintahmu dan kamu sebut bismillah saat itu. Ini masalah melihat. Yang kedua, atau sebelum itu, ada yang ketiga mungkin dalil akli secara logik, yaitu dia sebagai pemburu telah niat untuk berburu, maka halal bagi dia memakan buruannya. Niat dia itu sudah mencukupi, sama seperti orang yang melihat, kan gitu. Kan ada bedanya. Yang satu melihat misalnya, oh, itu ada rusa di sana, itu kelihatan. Kemudian dia perintahkan anjingnya kejar. Yang satu enggak melihat, terus cuman dia perintahkan anjingnya kejar rusa di sana. Kedua-duanya sama-sama niat untuk bisa mendapatkan buruan. Maka itu madhab a'imah bahwa boleh dimakan buruan itu walaupun kamu tidak melihatnya. Yang ketiga, kalau pemburu mendengar suara tertentu dari buruannya. Jika dia mendengar sesuatu dan dia menduga itu memang binatang buruan, maka dia perintahkan anjingnya atau dia lepas anak panahnya, maka mubah, boleh. Hanya dengan dasar, dengan model mendengar. Mendengar ada gerakan, kalau di hutan misalnya kan semak belukar tinggi, rumput, kalau ada suara, berarti kan ada makhluk di situ gerak-gerak. Nah, itu tadi, kalau kena, ya halal. Nah, dan itu kesepakatan empat madhab juga. Dalil mereka sama seperti ayat tadi, fakulu mimma amsakna alaikum, makan dari yang ditangkap oleh binatang buruan kalian. Umum sama seperti tadi, tanpa dibedakan buruan yang seperti apa. Yang kedua, hadis adi tadi sama, idza arsalta kalbakal mu'allam wa dzakarta dzakartasmallah alaih faqul. Kalau kamu sudah lepas anjingmu yang terlatih, kamu sebut nama Allah, sudah makanlah. Hadis juga tidak dibedakan oleh Rasulullah SAW untuk buruan yang seperti apa. Yang keempat, permasalahan bahwa dugaan dia itu disamakan oleh para ulama dengan melihat. Nggak ada beda begitu, itu secara logik. Jadi kita misalnya melihat jelas ada rusa di depan, dengan walaupun kita tidak melihat, tapi tadi suara di belakang semak belukar atau tanaman apa gitu, ada suara-suara kesek-kesek-kesek-kesek gitu. Ya walaupun tidak langsung melihat, sama, nggak beda sebetulnya. Kedua-duanya ada niat dari dia untuk berburu. Baik. Perkara yang keempat, jika seorang pemburu melempar pada kelompok beberapa buruan, selama dia niat, ya mana saja yang kena begitu. Misalnya di depan ada 10 rusa, lalu dia lepas anak panahnya dengan niat, mana yang kena itu buruanku. Maka itu mubah, boleh untuk dimakan. Dan ini juga disepakati empat madhab yang ada. Dalilnya bagi mereka satu ayat terulang lagi sama, kulu mimma amsakna alaikum, makan mana yang ditangkap untuk kalian. Ya sama, dia melepas anjing, kejar. Ya gak mungkin 10 rusa itu ditangkap semua oleh anjing ini. Ya, mana yang kena sudah, mungkin satu yang paling belakang atau paling lemah itu yang dia terkam, dia gigit, ya itu yang buruan dia. Nah, itu dimubahkan. Allah tidak merinci. Allah katakan makan yang ditangkap oleh buruan kalian. Itu pula yang Rasul sebutkan tadi dalam hadis Adi Ibn Hatim, idza arsalta kalbakal mu'allam wa dzakarta smallahu alaih wa qul mimma amsaka alaik. Kalau kamu lepas, kamu perintahkan anjing buruanmu, mana yang dia tangkap, kamu sebut nama Allah, makanlah. Termasuk perkara yang kita bahas, dia tangkap tadi dalam keadaan buruannya banyak, dan dia hanya menangkap salah satunya. Demikian pula hadis Rasul Sallam, wa masitta biqausika fadzakarta smallah faqul. Yang kamu buru dengan anak panahmu, kamu sebut nama Allah, bismillah, maka mubah. Mana yang kena sudah? Salah satu dari 10 itu misalnya. Begitu pula yang Rasul katakan dalam hadis, idza asaba bihaddihi faqul. Selama itu kena dengan bagian yang tajam, yang bisa merobek dan menusuk, maka ya makanlah, itu halal. Termasuk bentuk ini tadi. Yang terakhir dalil mereka bahwa penentuan, bahasa Arabnya ta'yin, itu dalam berburu nggak mungkin, beda dengan udhiyah atau penyembelihan seperti kurban kita kalau 10 Dzulhijjah. Kalau kurban kan gampang begitu, semuanya jinak dan dalam kendali kita, kita yang kuasai. Kita punya 10 kambing misalnya. Ya kita tentukan satu ini yang aku mau sembelih, yang aku pilih sebagai kurban. Yang warna coklat putih misalnya. Itu bisa kita pilih, kita pegang, kita keluarkan dari kandang dia. Nah, kan bisa dengan mudah. Nah sementara ini kan gak mungkin. Misalnya itu rusa tadi, kita bidik satu itu rusa yang kakinya ada warna putih misalnya. Harus itu yang kita bidik, ya gak mungkin. Sulit, dia liar. Melihat orang sedikit, pada lari sudah. Nah, itu membebani orang di luar kemampuannya. Nah, karenanya dibolehkan dalam syariat acak, secara acak. Mana yang kena, itu yang dia niatkan sebagai buruan dia. Perkara yang kelima, jika buruan itu adalah binatang jinak dulunya yang berubah menjadi liar dan orang tidak kuasa untuk menyembelihnya, nggak bisa karena dia liar, marah, semacam lembu, sapi. Dulunya dia jinak bersama manusia, dipelihara, tapi berubah, keluar sifat liarnya, gak mau didekati orang. Nah, gak bisa dijatuhkan, kemudian disembelih layaknya sapi yang jinak. Dalam perkara ini, dibolehkan berburu binatang yang semacam itu, dulunya jinak kemudian berubah jadi liar. Berubah jadi liar dan tidak bisa dikendalikan sudah. Gak bisa kita kuasai untuk kita sembelih. Dan itu madhab jumhur, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Termasuk Zahiriyah dan pendapat beberapa salaf. Dalil mereka antara lain hadis Rafi' Ibnu Khadij, aku tanya kepada Rasulullah SAW, inna laqul adu ghadan, kami menemui musuh esok. Walaisat ma'ana muda. Sementara kami tidak memiliki pisau. Faqala a'jil au arni ma anharaddam wa dhukirasmullah faqul laisa sin wa dhufur. Rasul katakan segera tunjukkan ke sini, bawa ke sini. Beliau katakan yang penting segala alat, walaupun bukan pisau yang ma'ruf dari besi, segala alat yang bisa menumpahkan darah binatang, bisa untuk menyembelih, kamu sebut nama Allah padanya, maka makanlah binatang itu. Selama itu bukan gigi, bukan pula kuku. Wasa'u hadithuka, dan aku akan jelaskan ke kamu. Amma sin fa'adham. Adapun gigi, karena gigi itu tulang. Sementara Rasulullah melarang menyembelih dengan tulang. Wa amma dhufur famuda habasya. Adapun kuku, itu alat sembelihannya orang-orang Habasyah, orang hitam, negro, dari Ethiopia atau Eritrea situ. Yang tentunya di zaman dulu bukan kaum muslimin. Sementara kita dilarang menyerupai mereka. Wa asabna nahba ibil wa ghanam fanadda minha ba'ir. Kami mendapat onta, kambing, yang jinak tentunya, biasa sama orang. Tapi kemudian salah satu onta ini jadi liar, lari dia. Marah dan gak bisa didekati. Faramahu rajul bisahm fa habasahu. Maka di panah oleh salah satu dari kami, sekenaknya begitu. Dan itu yang membuat onta itu akhirnya berhenti, tidak lagi liar seperti sebelumnya. Maka di situ Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, inna li hadhil ibil awabid ka awabidil wahsh. Onta-onta ini punya karakter sifat seperti binatang liar. Fa idza ghalabakum minha syai' fa'alu bihi hakadha. Maka kalau terjadi dia keluar sifat liarnya, maka lakukan seperti ini. Ya, ini sudah sedapatnya. Kamu tombak, kamu panah, kena perutnya, kena mananya, enggak masalah. Karena kamu enggak bisa menguasai dia untuk kamu jatuhkan, kamu sembelih. Ya liar, enggak ada yang berani bisa mendekat. Ditambah dengan atsar Ibnu Abbas, ma a'jazaka minal bahaim mimma fi yadaik fa huwa qasaid. Binatang jinak asalnya yang tidak mampu kamu kuasai lagi, nggak bisa kamu jatuhkan, kamu sembelih, marah, nggak bisa kamu kendalikan sudah. Maka kata Ibnu Abbas, lakukan dia seperti buruan. Anggap dia seperti binatang berburu. Kayak tadi. Karena dia di luar kendali dan kekuasaan manusia. Juga di riwayat Ibnu Abbas, idza waqa' al-ba'ir fil bi'r fat'anhu min qibal khasiratih wa dhkur ismullah wa qul. Rasulullah SAW sebutkan, atau maaf, Ibnu Abbas, atsar Ibnu Abbas, mengatakan jika onta itu masuk ke dalam sumur atau lubang gitu, nggak mungkin saat itu untuk bisa disembelih. Tidak mungkin lagi untuk bisa disembelih karena dia di luar kekuasaan sekarang. Dia berada di dalam lubang sumur atau lubang apa begitu. Maka Ibnu Abbas katakan, ya sudah, kamu tusuk saja di bagian pundak dia atau perutnya. Ya, mana yang memungkinkan. Kamu tusuk pakai tombak kah misalnya. Kamu sebut nama Allah, bismillah. Sampai dia mati, ya sudah, kamu makan, dagingnya halal, kata Ibnu Abbas. Ya sekali lagi, karena itu di luar kekuasaan manusia. Nggak mungkin dia keluarkan, kalaupun misalnya berhasil dikeluarkan, nanti resiko dia marah, dia bisa nendang, bisa, kalau sapi misalnya, bisa manduk, bisa bahaya, orang dalam ancaman. Ala kulli hal, seperti Ibnu Abbas katakan, kita tusuk saja di bagian mana yang memungkinkan untuk membunuhnya. Dalil mereka yang lain bahwa yang jadi penentu dalam hukum adalah saat binatang itu disembelih atau saat dia mau dibunuh. Jadi yang dilihat bukan asalnya, gitu. Asalnya ini binatang jinak. Gak boleh diburu, enggak. Ya saat itu apa? Saat itu masih jinak, ya disembelih layaknya binatang jinak. Saat itu jadi liar, ya teranggap seperti binatang buruan. Nah, makanya sebaliknya juga, misalnya itu asalnya binatang liar dulunya, sekarang jinak, ya gak boleh diburu. Harus disembelih dengan cara syar'i karena dikuasai. Kita bisa kendalikan, kita jatuhkan, kita sembelih layaknya binatang yang jinak. juga di antara yang fuqaha sebutkan bahwa unta ini kalau jadi liar, dia sangat mirip dengan binatang liar, dengan binatang buruan. Binatang buruan saja itu dihalalkan untuk ditusuk dimanapun tadi, yang penting bisa dibunuh, karena nggak bisa dikuasai begitu. Artinya misalnya rusa tadi, asalnya kita buru tapi dia masuk sumur misalnya, ya sama, nggak mungkin bisa didekati, nggak bisa dikuasai untuk dijatuhkan ismailah, sudah tusuk bagian mana yang kena sudah dari dia. Itu padahal rusa yang ya kurang lebih bodi dia sama seperti kambing. Apalagi ini unta gede besar, lebih berbahaya begitu. Intinya syariat memberi kemudahan untuk kasus yang semacam itu jika terjadi. Mungkin itu dulu yang kita kaji. Insya Allah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Naam. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah tidak ada sebarang soalan, ana tutup dulu, Ustaz. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.